cahaya bulan cantik di malam awan, menyari bintang tertawan pandang bagai kasihmu menerang. Percaya cinta setia dari romantis pertama menyatu separuh nyawa saat kau bersama. Dengan rindu saat kau bersama.